dua nama Allah yang lain, yaitu Ar-Rabb dan Allah. Ya, sekarang beliau membahas tentang salah satu nama Allah juga, yaitu Al-Malik. Dan Al-Malik, ya, yang merajai atau yang memiliki, huwal amiru an-nahi, yaitu yang memberikan perintah dan larangan. Alladzi la yahluqu khalqan bimuqtadha rububiyyatihi wa yatrukuhum suda. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluknya, ya, dengan rububiyahnya, konsekuensi dari rububiyahnya, wa yatrukuhum suda mu'attalin, membiarkan mereka suda, sia-sia, mu'attalin, ya, la yu'maruna wa la yunhaun. Ini arti dari mu'attalin, yakni tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Wa la yusabuna wa la yu'aqabun, tidak diberi pahala dan tidak disiksa. Fa innal malika huwal amirun nahi, karena sesungguhnya Al-Malik adalah yang memberi perintah dan larangan. Al-Mu'ti, yang memberi. Al-Mani, yang menahan, tidak memberi. Ad-Dharu An-Nafi'u, ya, yang memberikan bahaya dan memberikan manfaat. Al-Musibu Al-Mu'aqibu, yang memberikan pahala dan memberikan, ya, hukuman. Baik. Jadi termasuk nama Allah Subhanahu wa taala adalah Malik. Banyak dalam Al-Qur'an, termasuk dalam surat yang paling utama dalam Al-Qur'an. Apa surat yang paling utama dalam Al-Qur'an? Surat apa? Surat apa yang paling utama dalam Al-Qur'an? Al-Fatihah. Kalau ayat apa yang paling utama dalam Al-Quran? Ayat Kursi. Taip. Surat yang paling utama dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Di antaranya, Maliki Yaumiddin. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maliki Yaumiddin, yang merajai Yaumiddin, hari pembalasan. Dan sebagai faedah, Malik itu ada dua bacaan. Yang pertama, mimnya panjang, Maliki Yaumiddin, yang artinya merajai. Karena raja itu juga memberikan perintah dan larangan. Dan itu yang dimaksud tadi, huwal amirun nahi, yang memberi perintah dan larangan. Dan bacaan yang kedua adalah pendek mimnya, Maliki Yaumiddin. Dua-duanya boleh, ya. Jadi dibaca Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin pendek, itu juga apa? Boleh. Dua-duanya bacaan yang benar, ya. Dua-duanya adalah bacaan yang benar. Hanya kalau dibaca panjang itu lebih apa? Lebih tepat. Maknanya juga lebih tepat. Karena kalau Malik itu artinya raja, yang merajai. Dan yang namanya raja itu pasti memiliki. Memiliki kekuasaan, ya, memiliki perintah, memiliki larangan. Berbeda dengan kalau kita baca dengan pendek, Malik artinya memiliki. Yang memiliki belum tentu raja, ya. Kita memiliki tapi bukan raja. Tapi kalau raja mesti apa? Dia memiliki, memiliki kekuasaan, punya perintah, punya larangan, gitu. Jadi lebih apa? Lebih tepat atau lebih tepat dibaca Malik. Tapi dua-duanya benar. Dua-duanya adalah benar. Memiliki makna yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dan banyak ayat, dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan Al-Malikul Quddus, surat Al-Hasr ayat 23, bahwa di antara nama Allah adalah Al-Malikul Quddus. Demikian juga dalam surat An-Nas, ya, Malikin Nas ayat yang kedua. Ini menunjukkan bahwasanya Malik ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan tentang arti dari Al-Malik. Apa kata beliau? Al-Malik huwal amirun nahi, yang memerintahkan dan yang melarang. Nah, dia raja, dia punya perintah, dia punya larangan, dia punya kekuasaan. Dia punya kekuasaan. Makanya orang yang tidak memiliki tidak pantas untuk menjadi Tuhan. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 13. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Kemudian kata Allah, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Rabb kalian, baginya kerajaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan tuhan-tuhan yang kalian ibadai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma yamlikun, mereka tidak memiliki sedikit pun. Jelas ya? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk diibadai karena Dia merajai segala sesuatu, memiliki segala sesuatu. Langit, bumi dan seisinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah lah yang menentukan, yang memutuskan, memberikan perintah, larangan, ini halal, ini haram, ini perintah, ini larangan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya aturan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya kerajaan yang mutlak. Berbeda dengan makhluk, makhluk juga memiliki. Di antara makhluk juga ada yang menjadi raja. Tapi itu hanya raja atau memiliki yang sifatnya terbatas. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaannya, kerajaannya, kepemilikannya itu mutlak. Ya, kita misalkan memiliki, saya punya buku ini. Ya, ini hak saya yang memilikinya. Tapi saya tidak punya hak dengan buku antum, karena itu bukan milik saya. Antum juga tidak punya hak dengan ya buku saya. Menunjukkan bahwasanya kepemilikannya apa? Terbatas. Kemudian juga ya kerajaan manusia, kekuasaan manusia itu terbatas waktunya. Ya. Jadi kalau sudah mati ya berarti udah, atau berpindah, kalau sudah dijual, dikasihkan orang, udah berpindah kepemilikannya. Demikian juga raja-raja di dunia ini. Ya, di dunia ini. Misalkan ya, Raja Salman misalkan. Kepemilikannya terbatas, kerajaannya terbatas. Kemudian terbatas juga waktunya. Nanti kalau dia sudah enggak raja lagi, udah. Ya, apalagi misalkan Indonesia. Baru kemarin dilantik ya. Ya. Tapi kan cuma terbatas. Hanya Indonesia saja. Itu pertama. Terbatas juga waktunya. Nanti 5 tahun lagi sudah enggak bisa jadi presiden lagi. Itu menunjukkan bahwasanya kerajaan manusia itu apa? Terbatas. Kekuasaan manusia terbatas. Berbeda dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Tiada batas. Ya, tiada batas tempat, tiada batas juga waktu. Jelas? Ini. Jadi ini bedanya antara kerajaan manusia, kekuasaan manusia, kepemilikan manusia dengan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan iman kita, keimanan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Malik yang merajai, ini mengandung tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya. Tatkala kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang merajai, yang memiliki, ya, yang memerintahkan, yang melarang, berarti kita telah menetapkan rububiyah Allah. Karena salah satu makna rububiyah Allah itu adalah bahwa Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah yang merajai, memiliki. Ya, demikian juga mengandung tauhidul asma wa sifat. Kenapa demikian? Karena Al-Malik adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Ya, dan Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Salah satunya adalah ya Al-Malik. Jelas? Nah. Lalu kata beliau, dan Al-Malik adalah yang memberikan perintah dan memberikan larangan. Dan di antara ya yang menunjukkan tentang kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan manusia ini tidak sia-sia. Allah menciptakan mereka ya ada tujuannya dan ada balasannya. Ya, makanya kata beliau, Allah menciptakan makhluknya tapi tidak membiarkan mereka ya sudah, tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada pembalasan yang baik atau yang buruk. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Allah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini abatha? Abatha itu apa? Sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwasanya kalian tidak dikembalikan kepada kami. Yani apakah kalian mengira wahai manusia bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia, enggak ada tujuannya? Udah terserah kalian, makan, minum, mabuk, foya-foya, terserah kalian. Ya, semau hawa nafsu kita. Kemudian kalian tidak dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kalian mengira seperti itu, maka itu adalah pemikiran yang keliru. Itu pemikirannya orang-orang kafir. Ya, oleh karenanya hidupnya orang-orang kafir seperti binatang. Karena mereka mengira bahwasanya manusia di dunia ini sia-sia. Enggak ada perintah, enggak ada larangan, bebas. Ya, padahal itu adalah pemikiran yang keliru. Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah juga ayat 36, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda?" Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Ya, tentu ini tidak sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan tapi Allah ya memiliki hikmah, tujuan. Ya, tidak asal menciptakan begitu saja. Berbeda dengan makhluk ya. Kalau makhluk itu menciptakan kadang sesuatu yang tidak ada faedahnya. Berbeda dengan makhluk juga, kadang memberikan perintah tapi perintahnya mengandung dosa, keliru, zalim. Berbeda dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah Allah dan semua larangannya adalah untuk kebaikan hamba. Dan ini harus kita yakini. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita suatu perintah kecuali itu untuk kebaikan kita. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang kita suatu larangan kecuali itu adalah karena untuk kebaikan kita. Jadi kenapa Allah melarang kita makan babi misalkan? Itu karena kebaikan kita. Kenapa Allah melarang zina? Karena itu untuk kebaikan kita. Kenapa Allah melarang kita minum khamr? Karena itu untuk kebaikan kita. Ya, sehingga dengan demikian kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, walidzalik ja'al isti'adatu fi suratin nas wa suratil falaq bil asma'il husna as-salasa ar-rabbi wal maliki wal ilah. Oleh karenanya telah datang isti'adah. Isti'adah itu minta perlindungan. ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan. Itu namanya isti'adzah. Fi suratin nas, dalam surat An-Nas. Wa suratil Falaq, dan dalam surat Al-Falaq. Bil asma'il husna as-salasa, dengan tiga nama Allah yang baik. Seluruh nama Allah baik. Walillahil asma'ul husna. Tapi dalam surat An-Nas dan dalam surat Al-Falaq, ya, kita diperintahkan oleh Allah berlindung, ya, dari kejahatan-kejahatan makhluknya itu dengan tiga nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Apa saja? Ar-Rabb, ya. Kemudian Al-Malik, dan yang ketiga adalah Al-Ilah. Dan ini yang sudah dibahas oleh penulis. Kemarin sudah dibahas tentang makna Ar-Rabb dan makna Al-Ilah. Lafdul Jalalah Allah. Ar-Rabb mengandung tauhid rububiyah, Al-Ilah mengandung tauhid uluhiyah. Sekarang dibahas tentang Al-Malik, ya, yang mengandung tauhid al-asma was sifat. Oleh karenanya, dalam tauhid, dalam surat An-Nas dan dalam surat Al-Falaq itu mengandung tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Ya. Fa innahu lamma qala kul a'udzu bi rabbin nas. Tatkala Allah SWT mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung bi rabbin nas, dengan Rabb-nya manusia. Berlindung dengan memohon pertolongan kepada Rabb-nya manusia. Ini dengan nama Allah apa? Ar-Rabb. Ya, Rabbin nas. Kana fihi isbat annahu khaliquhum wa fatiruhum. Dalam ayat ini terdapat penetapan bahwasanya Allah SWT adalah pencipta mereka dan yang mengatur mereka. Yaitu pada kalimat apa? Rabbin nas. Fabakiya an yuqal. Lalu setelah itu dikatakan, lamma khalaqahum, tatkala Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, hal kallafahum wa amarahum wa nahahum, apakah Allah membebani mereka, memberikan perintah kepada mereka, memberikan larangan kepada mereka? Qila na'am. Jawabannya adalah ya. Faja'a maliki yaumiddin. Makanya setelah itu, ya, adalah Allah berfirman dalam surat An-Nas, malikin nas, afwan, malikin nas, ya, fa'asbatal khalqa wal amra. Karena dalam ayat ini penetapan terhadap penciptaan dan perintah. Karena yang namanya merajai, yang namanya raja, raja itu punya perintah dan punya larangan. Ya. Makanya tugasnya pemimpin itu kan itu, instruksi. Ini. Ya, dia bukan pelaksana langsung, nyuruh bangun misalkan jalan. Bukan dia yang bangun. Dia tinggal nyuruh aja. Ya. Nah, falamma qila dzalika, tatkala dikatakan hal itu, qila fa idza kana rabban mujidan wa malikan mukallafa, hal yuhabbu wa yurghabu ilai. Ya, setelah itu maka dikatakan, kalau Allah itu adalah Rabb yang menciptakan, yang merajai, yang memberi perintah, maka apakah Allah SWT dicintai? Ya, diharapkan. Wa yakunu tawajjuhu ilaihi ghayatal khalqi wal amr. Kemudian, ya, manusia semuanya menuju kepadanya, berharap kepadanya. Qila ilahin nas. Setelah itu Allah menjawab dengan ilahin nas, yang artinya ay ma'luhum wa mahbubuhum alladhi la yatawajjahul abdul mahlukul mukallafu al-abidu illa lahu. Yani bahwa Allah SWT adalah makhluk yang zat yang diibadai, zat yang dicintai, yang mana seorang hamba yang makhluk, yang mukallaf, yang diberi apa? Mukallaf, yang diberi beban, al-abid illa lahu, yang beribadah, ya, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Faja'atil ilahiyatu khatimatan wa ghayatan. Maka ilahiyah, ya, ini peribadatan, itu ditutup dijadikan penutup oleh Allah dan tujuan. Wa ma qablaha katautiati laha, sebelumnya itu hanya tautiah. Tautiah itu apa? Muqaddimah, pengantar. Jadi kalau kita perhatikan dalam surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu menarik ya. Kul a'udzu bi rabbin nas. Di situ pakai tauhid rububiyah. Rabbin nas. Ya, yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta ini. Kemudian setelah itu malikin nas. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang ya merajai, yang memerintah, yang melarang, ya, yang memberikan beban kepada manusia, menghisab, membalas. Itu arti dari apa? Ya, dari raja. Kemudian setelah semua itu, intinya di penutupnya yaitu ilahin nas. Karena Allah adalah yang menciptakan, karena Allah SWT yang merajai, berarti hanya Allah saja yang berhak untuk diibadat. Sehingga dengan demikian tauhid ya rububiyah dan tauhid al-asma was sifat itu konsekuensinya adalah mengandung tauhid uluhiyah. Kalau seorang hamba menetapkan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, maka otomatis konsekuensinya dia harus menetapkan tauhid uluhiyah. Makanya kemarin telah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang kafir, ya, orang-orang kufar Quraisy, di mana mereka menetapkan tauhid rububiyah, mereka menetapkan tauhid al-asma was sifat, ya, tapi mereka tidak menetapkan tauhid uluhiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid rububiyah konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Kalau seorang meyakini bahwasanya hanya Allah saja yang menciptakan, hanya Allah saja yang punya hak, ya, perintah dan larangan, berarti hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Jelas ini? Nah, baik. Dan menarik ayyuhal ikhwah, dalam surat Al-Falaq dan dalam surat An-Nas ini, ini dijadikan oleh Allah penutup ya. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa dalam surat An-Nas itu mengandung tiga tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma was sifat. Ada kalimat ar-rabb di situ tauhid rububiyah. Kemudian ada malik, itu tauhid al-asma was sifat. Kemudian ada ilahin nas, itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Taib. Al-Quran dibuka dengan tauhid juga. Surat apa? Surat An-Nas. Surat An-Nas itu isinya tauhid tiga. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah. Berarti Al-Quran itu dibuka dengan pembagian tauhid menjadi tiga, ditutup dengan pembagian tauhid menjadi tiga. Menunjukkan kepada kita dua faedah penting. Pertama, bahwa Al-Quran itu intisarinya adalah membahas tentang tauhid. Al-Quran itu intisarinya adalah pembahasan tentang tauhid. Yang kedua, memberikan faedah juga kepada kita bahwasanya ya, bahwasanya sebagaimana kita membuka hidup kita dengan tauhid ya, maka hendaknya kita membuka hendaknya kita menutup hidup kita juga dengan tauhid. Orang kalau mau masuk Islam dia harus apa? Bersyahadat tauhid. Maka demikian juga kalau kita mau mati, hendaknya kita tutup hidup ini dengan tauhid. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah da'alal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Baik, selanjutnya. Wahatani as-suratani a'zamu audatin fil Qur'an. Dan dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ini adalah ya perlindungan yang paling dahsyat dalam Al-Quran. Waja'atil isti'adzatu biha waqtal hajati ila dzalik. Oleh karenanya telah datang isti'adzah dengan dua ayat tersebut saat dibutuhkan. Wa huwa khina suhira Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat ketika Nabi disihir. Jadi Nabi pernah ya disihir. Wa khuyila ilaihi annahu yaf'alu syai'a wa ma fa'ala. Dihayalkan kepada beliau bahwa beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Wa aqama ala dzalika 40 yawman kama fi sahih. Hal itu berlangsung sampai 40 hari sebagaimana dalam sahih, yakni sahihil Bukhari. Wa kanat uqadu sihri 11 uqdah. Ya, buhul-buhul sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 11 buhul. Fa anzalallahu almu'awwadhataini 11 ayat. Ya, lalu Allah menurunkan mu'awwadhatain. Mu'awwadhatain tadi surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, sebanyak 11 ayat. 11 ayat. Fan hallat bi kulli ayatin uqdah. Sehingga satu buhul lepas dengan satu ayat. Ya, baik. Jadi dua ayat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ini adalah ruqyah yang terbaik. Kalau antum meruqyah, ada orang yang kena sihir, ada orang yang kena jin misalkan, maka salah satu ayat terbaik yang hendaknya dibacakan kepadanya adalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Demikian juga ayat kursi, demikian juga surat Al-Fatihah. Jadi gampang-gampang aja. Banyak orang itu ruqyah pakai ayat-ayat yang lain, tapi melalaikan inti dari ruqyah. Inti ayat ruqyah itu tadi surat Al-Fatihah, insyaallah semuanya hafal. Ayat kursi ya. Kemudian kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq. Ini justru yang inti. Ya, maka kalau kita meruqyah ya, jangan melalaikan 4 ayat ini. Ya, karena ini yang paling penting. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau disihir dibacakan oleh Jibril dua surat ini. Ya, dua surat ini. Adapun surat Al-Fatihah juga disebut sebagai ar-ruqyah. Makanya dulu ketika ada salah seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya, ketika bepergian kemudian ada yang kena kalajengking, kena sengatan kalajengking, siapa di antara kalian yang bisa? Akhirnya kemudian dibacain surat Al-Fatihah sembuh. Ya, menjadi sembuh. Ini menunjukkan bahwasanya ruqyah itu boleh. Ya, asalkan satu ruqyahnya dengan Al-Quran, bukan dengan jambi-jambi. Ya, dan sebagian orang meruqyah dengan jambi-jambi, itu bukan ruqyah yang disyariatkan. Karena ruqyah ada dua macam, ada ruqyah yang disyariatkan, ada ruqyah yang tidak disyariatkan. Ruqyah-ruqyah yang bid'ah, ruqyah yang sihir, komat kamit, ya, jambi-jambi, kadang kalimatnya enggak bisa difahami. Kalau kita meruqyah, ruqyah yang syar'i, tidak mengapa. Bacakan ayat Quran. Dibacakan zikir-zikir. Ya. Baik, makanya para ulama menyebutkan ruqyah itu harus dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama ya dengan Al-Qur'an atau dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir, doa-doa. Yang kedua harus dengan bahasa Arab. Ya. Enggak boleh dengan bahasa-bahasa yang lain. Khawatirnya nanti itu adalah apa? Tadi yaitu jambi-jambi. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini bahwa itu hanya sekedar sebab. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, bisa juga tidak. Makanya kadang orang kadang sudah diruqyah tapi enggak keluar-keluar jinnya. Mungkin aja karena itu hanya sekedar sebab. Kita hanya usaha. Kita hanya berusaha. Jangan meyakini ruqyah itu adalah ya segalanya. Ya. Siapa yang meyakini bahwa ruqyah adalah segalanya, dia yang menentukan, justru malah salah. Yang memastikan dengan ruqyah pasti sembuh. Enggak. Ya, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya apa? Berusaha. Baik. Dan dalam ucapan beliau tadi dapat kita ambil faedah juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disihir ya, dan hadisnya sahih. hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari, ya, dan disepakati para ulama tentang kesahihannya. Ya, saya bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Badai'ul Fawaid. Ya, karena ini penting, sebagian orang tidak percaya dengan hadis ini, yaitu hadis disihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mosok Nabi kok disihir? Ada sebagian orang enggak percaya. Sehingga mereka mendustakan hadis tersebut. Mereka mengatakan hadis itu enggak sahih walaupun dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, saya bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim, wa qad ittafaqa ashabus sahihain ala tashihi hadzal hadis. Ya, para pemilik sahihain yaitu Bukhari dan Muslim telah sepakat mensahihkan hadis ini, yaitu hadis tentang disihirnya Nabi. Walam yatakallam fihi ahadun min ahlil hadisi bi kalimatin wahidah. Tidak ada seorang ahli hadis pun yang mengkritik hadis ini dengan satu kalimat pun. Wal qissatu mashhuratun inda ahli tafsiri was sunani wal hadisi wat tarihi wal fuqaha. Dan kisah disihirnya Nabi itu adalah kisah yang masyhur menurut para pakar ahli tafsir, ahli hadis, ya, ahli sejarah dan ahli fikih. Wa haula ahlamu bi ahwali Rasulillah wa ayyamihi minal mutakallimin. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lebih mengerti tentang Rasulullah SAW daripada ahli filsafat. Ahli filsafat mereka mencela hadis ini, mendustakan hadis ini. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang ahli filsafat, mereka enggak percaya dengan hadis tersebut. Ya, adapun ahlul hadis, mereka apa? Ya, mereka mempercayainya. Ini perkataan beliau dalam kitabnya Badai'ul Fawaid. Tapi harus kita ketahui bahwasanya Nabi disihir itu maksudnya sihir dalam masalah-masalah dunia saja. Adapun masalah-masalah wahyu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terganggu. Tidak terganggu. Sebagian orang yang menolak hadis ini, alasan mereka adalah karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir, berarti nanti bisa jadi yang beliau sampaikan wahyunya tercampur. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihir itu hanya dalam masalah dunia saja. Yang di dalam riwayat yang lain, beliau digambarkan misalkan berhubungan dengan istrinya padahal tidak. Itu sisi sihirnya. Adapun dalam masalah-masalah wahyu, dalam masalah-masalah syariat, ya, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling, ya, bersih akalnya, ya, dan wahyu tidak mungkin tercampur dengan hal-hal itu. Jadi ini pemahaman para ulama ahlul hadis. Mereka menerima hadis, tapi memahaminya dengan baik. Ya, bukan berarti kemudian kita mendustakan atau melemahkan hadis tersebut. Nah, Nabi SAW ketika disihir, beliau diruqyah oleh Jibril dengan dua surat tadi, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini menunjukkan bahwa dua ayat tersebut adalah sebaik-baik ayat ruqyah. Ini sebaik-baik ayat ruqyah. Nah, insyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ustaz, mohon penjelasannya, ketika sholat maghrib lebih afdal mana, sholat sunnah dahulu atau mencari duduk paling depan untuk kajian? Mana? Dua-duanya kalau bisa. Ya, antum sholat sunnahnya di depan. Nah, kalau nanti sholat sunnahnya di depan, langsung duduk di situ. Ya, untuk mendapatkan apa? Dua hal. Jadi dalam pertanyaan-pertanyaan seperti ini, wah, mana yang lebih utama? Antum jangan yang lebih utama dulu. Selagi antum bisa untuk menggabungkan, maka lakukanlah. Ya, al-jam'u aula minat tarjih. Menggabung itu lebih utama daripada memilih salah satu. Ya, memilih salah satu. Itu kaidahnya dalam ilmu usul fikih. Menarik tentang kaidah ini, ada seorang ulama ahli usul fikih pernah ditanya sama istrinya, ya, wahai suamiku, mana yang lebih baik, saya ataukah wanita itu? Ya, maka suaminya menjawab, al-jam'u aula minat tarjih. Ya, menggabung itu lebih utama daripada memilih salah satu. Ini pinter ya suaminya. Dia usul fikih, ya. Pakar usul fikih. Baik. Apakah benar kata lafaz Allah diambil dari laha yalihu yang maknanya tasattar? Saya pernah mendengarnya dari salah satu ustaz yang menyebutkan. Ya, lafaz jalalah Allah diambil dari aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu. Ya, bukan laha yalihu. Saya tidak tahu. Ya, kalau ada yang menyebutkan nanti tolong dikabari referensinya. Ya. Yang saya tahu lafaz jalalah Allah itu mustaq dari kalimat apa? Aliha ya'lahu. Yang artinya al-hudu wal inqiyad, tunduk. Ya. Nah, adapun laha yalihu apa artinya? Ya. Wallahu a'lam. Nanti kalau yang ahli bahasa yang mungkin bisa bahas ya tentang tadi katanya beliau pernah dengar dari ustaz siapa, saya enggak tahu. Kalau memang ada faedah nanti tolong saya diberitahu. Yang saya tahu selama ini lafaz jalalah Allah itu diambil dari aliha ya'lahu dan itu yang dikatakan oleh Sibawai dan Al-Khalil bin Ahmad dan jumhur ulama ahli bahasa. Dan ini pakar-pakar bahasa nih, Sibawai, Khalil bin Ahmad, ini pakar-pakar bahasa. Mereka mengatakan lafaz jalalah Allah diambil dari aliha ya'lahu mustaq. Ya. Afan, kalau enggak salah saya pernah dengar ceramah yang mengatakan bahwa jikalau kita berdoa maka lebih baik dengan doa yang konteksnya bersifat umum. Jika benar demikian, apakah termasuk adab jika kita berdoa dengan lafaz ya Allah engkau tahu apa yang kita inginkan maka tolong kabulkan. Ya, maksudnya yang bersifat umum itu jangan untuk antum sendiri saja. Itu benar. Jadi jangan hanya untuk antum saja, tapi hendaknya juga mencakup yang lainnya dengan lafaz Rabbana misalkan. Kalau Rabbana itu kan kami mencakup umum. Ya, makanya lafaz-lafaz doa-doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an rata-rata adalah apa? Rabbana. Ya, wahai Rabb kami. Ya. Tidak pakai dhamir mufrad, itu maksudnya. Kalau saya saja misalkan, itu berarti antum saja. Walaupun itu juga boleh, tapi lebih bagus yaitu apa? Kalau dhamirnya dhamir nahnu supaya mencakup yang lainnya juga. Misalkan kami, kan berarti mencakup yang teman-teman antum juga yang di masjid, berarti kami. Jadi cakupannya lebih luas. Karena kita juga maksudnya kebaikan itu jangan egois, jangan punya untuk antum saja. Ya, kita juga pengin saudara kita, teman kita juga mendapatkan kebaikan yang sama. Jelas ya? Jadi ini maknanya. Bagaimana pandangan Ustaz tentang orang yang meramaikan masjid dengan cara menyediakan makanan setelah sholat? Bahkan ada yang bagi-bagi duit. Mantap. Bagus ini. Ya, bagus. Kalau misalkan ada, ya, kalau seandainya mampu kita, ya, akan kita praktekkan di pondok ini. Ya, tapi dananya yang nggak ada. Kalau ini masalah-masalah memakmurkan masjid, enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Cuma jangan berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan. Tapi hukum asalnya boleh-boleh saja. Ya, hukum asalnya boleh-boleh saja. Memakmurkan masjid dengan misalkan ini uang, apalagi di sebagian masjid, antum tahu sebagian masjid itu uang kasnya banyak sehingga mereka bingung dipakai untuk apa. Kadang ada yang laporan masjid, ya. Saldo 100 juta. Saldo 200 juta. Iya ada. Ya. Karena kadang sekali Jumat itu Irwan di misalkan di Gresik itu sekali Jumat nih bisa dapat 20 juta. Pas lagi sholat Jumat itu. Kotak keliling atau infaknya itu 20 juta. Kalau di Jami Sultan 200.000. Ya maklumlah santri ya. Nah, jadi kadang mereka itu bingung mau dipakai untuk apa gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan dipakai untuk acara-acara, untuk misalkan ada nanti hari Ahad misalkan habis kajian terus makan-makan, enggak ada masalah. Itu termasuk memakmurkan apa? Masjid. Ya, demikian juga bagi-bagi duit misalkan untuk yang fakir miskin atau untuk yang jamaah yang rajid, enggak ada masalah. Tapi jangan berlebihan. Ya, karena kalau berlebihan dalam masalah ini, akhirnya orang nanti niatnya keliru. Ya, ada niatnya keliru. Ada sebagian karena tiap hari ada pembagian duit, akhirnya dia datang ke situ niatnya adalah untuk cari duit. Sholatnya di situ. Ya, padahal dekat rumahnya juga ada masjid. Enggak, dia milih yang sana. Sana ada duitnya. Nah, ini. Nanti salah niat. Niatnya bukan ibadah, nanti niatnya apa? Cari duitnya. Nah, itu yang enggak bagus. Ya, karena itu menodai apa? Keikhlasan kita. Ya. Nah, apakah disunahkan untuk memperbanyak zikir tauhid seperti la ilaha illallah? Ya. Ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan la ilaha illallah itu termasuk bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh disingkat la ilaha illallah itu. Ya, tidak boleh disingkat. Allah Allah Allah saja. Itu bukan zikir kalau lafaz jalalah saja. Ya, yang lebih parah lagi kadang disingkat dengan hu. Huwa. Hu. Iya. Itu orang-orang sufi tarikat seperti itu. Bahkan Imam Ibnu Arabi As-Sufi punya buku judulnya Kitabu Huwa. Judulnya Kitabu Huwa, yakni meringkas la ilaha illallah jadi huwa. Ya. Nah, dan ini adalah zikir yang bid'ah. Zikir yang bid'ah. Sebagian orang gitu. Allah Allah Allah Allah sambil gini. Ya, miring-miring gini, geleng-geleng. Ya, sampai ada zikir namanya zikir sakron. Zikir sakron, zikir mabuk. Oh, sampai teler. Ya, ada zikir sakron. Ya. Kayak jurus mabuk aja. Kalau ini ada jurus mabuk, ini zikir mabuk. Allahu musta'an. Ya, itu zikir-zikir yang bid'ah. Ya. Karena sekedar lafadz jalalah Allah itu tidak disebut kalimat. Dalam bahasa Arab tidak disebut kalimat. Ya. Yang namanya kalimat itu kalau lengkap la ilaha illallah. Itu baru lengkap dipahami. Sekedar lafadz jalalah Allah saja itu belum mafhum. Ya. Kalimat itu kan apa? Jumlah yang dipahami. Jumlah yang dipahami. Ya, al-kitabu mufidun. Antum berhenti di situ, maka itu apa? Itu namanya kalimat. Tapi kalau lafaz jalalah Allah Allah apa? Belum dipahami. Maka itu tidak disebut sebagai apa? Dzikir. Tidak disebut sebagai dzikir dan ini termasuk dzikir yang bid'ah. Nah. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.